jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dor-dar gelap kaya pisang keningan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju rek kalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea muat gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dor-dar gelap taya pisan keringan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing pajar cenah asa nepi ka tempat anu dieu.